Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita, melindungi kita, serta seraya kita mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat dan seluruh pengikutnya. Baiklah para pendengar yang berbahagia, rahimakumullah. Hari ini kita memasuki surat Ar-Ra'd ayat kelima, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاكِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, dan jika ada sesuatu yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka, yaitu apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya, dan orang-orang itulah dilekatkan belenggu di lehernya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kata-kata ajab di sini adalah menampakkan rasa heran dan kagum terhadap hal-hal yang tidak diketahui sebabnya. Itulah pengertiannya. Maka sikap heran dan kagum ini tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Tidak berlaku kepada Allah karena Allah menciptakan segala sesuatunya itu sangat sempurna dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka tidak perlu diherankan. Yang paling perlu kita mengucapkan adalah Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala ciptaannya. Maka di dalam ayat ini adalah ungkapan orang-orang kafir yang selalu mendustakan apa yang sudah menjadi kenyataannya. Kenapa tidak? Karena kita pada ayat ketiga dari awal ayat sampai 2, 3, dan 4 itu adalah Allah menunjukkan kekuasaannya, ciptaannya yang begitu sangat sempurnanya. Tapi walaupun demikian, masih ada saja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan bagaimana Rasulullah pada masa kecilnya disebut seorang yang jujur, seorang yang menanggung amanah, tapi ketika beliau diangkat menjadi rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu mereka tadinya sudah mengakuinya bahwa Rasulullah seorang yang jujur dan amanah, tapi itu pun juga setelah diangkat mereka tidak mau mengakuinya, dan mereka malah membalas sebaliknya, yaitu mereka menyebutkan mereka itu tukang sihir, Rasul itu adalah tukang sihir dan tidak amanah, orang yang gila, macam-macam. Inilah yang Allah turunkan azab pada ayat surat Ar-Ra'd ini, ayat kelima ini. Pertama, disebabkan oleh kekufuran mereka, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlal fi a'naqihim. Mereka akan pantas dikalungkan di lehernya, yaitu sebuah rantai, disebabkan mereka tidak dapat menahan segala apa yang mereka, kebaikan, keburukan yang mereka ungkapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditegaskan lagi dalam ayat ini bahwasanya mereka akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Allahu a'lam. Maka di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Zainal Arifin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat kelima ini adalah dialog yang sering terjadi antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kematian itu adalah suatu hal yang membahagiakan. Waladarul akhirati khair, sebagaimana yang disinyalir oleh kisah nabi, para nabi di akhir surat Yusuf. Akhirat itu adalah baik. Karena apa? Karena bagi orang yang beriman, akhirat adalah suatu kehidupan. Dan lebih dari itu, akhirat adalah the real kehidupan, kehidupan yang hakiki. Waladarul akhiratil lahwal hayawan, akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, disinyalir oleh Al-Quran. Jadi bagi orang yang beriman, kematian adalah suatu hal yang membahagiakan, karena amalnya akan diperlihatkan. Setelah sekian lama di dunia ini dia beribadah, di bulan Ramadan yang lalu dia mengejar mega bonus, maka ketika dia wafat, dia akan menemukan apa yang selama ini dia sembah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari amal yang telah dia lakukan. Sungguh orang yang beriman bahagia menyambut kematian, orang yang beriman bahagia menyambut hari akhirat. Berbeda dengan orang yang kafir, orang yang tidak yakin pada Allah dan hari akhirat, dia akan berkata, ah, tidak ada hari akhirat itu, sebagaimana yang disinyalir oleh ayat kelima dari surat Ar-Ra'd. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum, mereka heran, maka yang patut diherankan adalah ucapan mereka. A'idza kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid, apakah ketika kami telah menjadi tanah, sebagaimana jadi tanahnya Nabi Adam alaihissalam setelah sekian puluh ribu tahun lamanya, apakah mungkin Allah membangkitkan Nabi Adam yang tanah jasadnya telah berserakan di sana sini? Ini pertanyaan yang bodoh. Karena apa? Karena menghidupkan kembali yang sudah ada lebih mudah daripada menciptakan sesuatu dari nol. Allah mampu menciptakan anak pinak dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, dan terus Allah ciptakan itu. Masa hanya sekedar untuk mengembalikan bangunan yang pernah ada, susah bagi Allah. Menghidupkan orang yang telah mati, susah bagi Allah. Tidakkah kita melihat, untuk menciptakan bumi yang kecil saja Allah subhanahu wa ta'ala mampu. Di antara bintang-bintang yang besarnya sebesar matahari, atau bima sakti yang begitu banyak, Allah mampu menciptakan kita, satu dari 6 miliar penduduk bumi. Masa Allah tidak mampu untuk menghidupkan kembali makhluk yang hina dina, yang besarnya mungkin lebih kecil dari pasir di lautan jika dibandingkan dengan bima sakti yang begitu luas di alam raya yang besar ini? Tentu kalaulah alam raya yang begitu besar dan planet bumi begitu kecil, pencipta alam raya lebih besar dari itu. Maka takbir yang kita kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dengan pengertian besarnya alam raya ini, penciptanya lebih besar dari itu. Walau karihal kafirun, namun sayang orang kafir tidak menyadari. Walau karihal munafikun, namun sayang orang munafik tidak memahaminya. Walau karihal musyrikun, namun sayang orang musyrik tidak dapat memahami bahwa dunia ini fana dan kita akan kembali kepada Allah, akhirat yang kekal dan abadi. Ya, untuk itulah kita dihamparkan ayat ini, adalah untuk mengembalikan perbedaan kita bagi orang yang taat kepada Allah dan bagi orang yang tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan itu akan nampak nanti perbedaannya, yaitu ketika kita dihadapkan pada ketaatan pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bulan Ramadan yang baru kita lalui, yaitu ketika masuk banyak orang yang juga tidak berpuasa. Artinya mungkin mereka sebelum berpuasa itu juga menyambut kehadiran Ramadan, tapi tidak disertai dengan ibadah. Sama juga seperti orang kafir Quraisy mereka sangat menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, bahkan bukan dari kaum mereka sendiri, mereka mengingkari hal tersebut sehingga tidak sesuai dengan ucapan apa yang mereka sambut pertama sekali, bahwa Rasulullah adalah seorang yang jujur amanah, sehingga dengan jujur amanah itu adalah disebabkan oleh banyaknya terjadi peristiwa-peristiwa yang menunjukkan Rasulullah itu adalah jujur dan amanah, sehingga mereka memberikan, karena tidak sembarangan orang diberikan gelar seperti itu kalau tidak menunjukkan betul-betul bagaimana dirinya itu betul-betul jujur dan amanah. Maka untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting kita dihadapkan di sini adalah bagaimana seharusnya kita betul-betul beriman kepada Allah, bukan membicarakan bagaimana hari kiamat nanti kita menjadi manusia yang baru lagi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah menciptakan langit, sudah menciptakan bumi, sudah menciptakan perkebunan anggur, tanaman, buah-buahan yang berbeda rasanya satu sama lain. Itu adalah sudah cukup dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada saja yang mengingkarinya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini dapat kita lebih memaknai bagaimana Allah menciptakan buah-buahan, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menghamparkan bumi, sehingga menjadi keyakinan betul-betul kepada kita, sehingga kita jauh dari api neraka yang mana Allah sudah tanamkan atau labelkan kepada orang-orang yang mengingkari, huwa ulaika ashabun nar, mereka itulah orang-orang yang penghuni neraka, hum fiha khalidun, na'udzubillahi min dzalik, mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang singkat ini dapat kita mengambil ibrah ataupun pelajaran. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin, mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.